Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima katsira amma ba'd. Sebagaimana tadi telah disampaikan pada sesi yang pertama tentang sepak terjang dari kalangan kaum komunis di Indonesia yang telah menorehkan aksi radikalisme dan aksi terorisme, aksi-aksi yang dilatar belakangi oleh pemahaman terorisme ataupun radikalisme. Maka kita lihat bahwasannya komunisme melakukan hal-hal itu dilatar belakangi oleh pemahaman yang ditanamkan kepada para pengikut, faham Marxisme, Leninisme, Maoisme dan yang sejenis dari itu. Kita akan dapati aksi-aksi radikalisme, terorisme yang dilakukan oleh orang-orang komunis tidak hanya di Indonesia saja. Di Uni Soviet juga demikian. Pemerintahan Stalin komunis adalah termasuk pemerintahan yang paling sadis dan kejam. Bagi mereka membunuh 40 juta rakyatnya itu adalah sesuatu yang ringan. Apa yang dilakukan oleh Stalin bukan semata-mata membunuh rakyatnya ataupun membunuh lawan politiknya. Istrinya sendiri pun dibunuh. Sebagaimana juga di Korea Utara, pamannya sendiri dibunuh oleh presiden yang sekarang. Di Korea Utara. Jadi bagi komunisme, aksi-aksi radikalis, aksi-aksi yang bernuansa radikal, teror, itu adalah sesuatu yang memang telah menjadi tabiat mereka. Mereka dibentuk di pola untuk berbuat seperti itu. Di Kuba, Fidel Castro membantai sekian banyak rakyatnya. Demikian juga di Kamboja, Pol Pot. Jutaan rakyat Kamboja dibunuh. 120 juta umat manusia telah dimusnahkan oleh orang-orang dari mulai tahun 1917 sampai 1991, 120 juta manusia di muka bumi ini dihabisi oleh orang-orang komunis. Rinciannya itu sama dengan per hari 4.500 orang dibantai oleh komunis. Itu data. Dan apabila kita pelajari lagi tentang sejarah ketika orang-orang komunis mencoba untuk melakukan bentuk pembantaian, karena memang demikian, Stalin membantai rakyat Polandia, 22 ribu rakyat Polandia dibantai di hutan Katyn. Hanya dalam waktu yang singkat, satu demi satu ditembaki kepalanya. Dan itulah yang dibeberkan di dalam sejarah. Jadi, mereka membantai manusia, mereka menumpahkan darah, itu sudah merupakan satu bentuk ajaran mereka. Dan itulah mereka tidak segan untuk melakukan yang demikian itu. Mao Zedong mengajari Deng Aidit untuk membantai jenderal-jenderal. Sebagaimana ada dalam dialog antara Mao Zedong dengan Aidit pada tanggal 5 Agustus 1965 sebelum terjadinya gerakan 30 September. Kata Mao Zedong, pimpinan komunis Cina, pimpinan Partai Komunis Cina kepada Deng Aidit, ya, pimpinan Partai Komunis Indonesia, kamu harus bertindak cepat. Kata Aidit, saya khawatir angkatan darat jadi penghalang. Kata Mao Zedong, baiklah, lakukan apa yang saya nasihatkan kepadamu. Hari jenderal-jenderal dan para perwira reaksioner dalam satu kali pukul, mereka akan menjadi seekor naga tanpa kepala yang tunduk pada perintahmu. Kata Aidit, berarti kami harus membunuh beberapa ratus perwira. Mao Zedong, di Sensi Utara, saya bunuh 20 ribu kader dalam sekali pukul saja. Itu yang diajarkan oleh tokoh komunis kepada Deng Aidit. Sehingga demikianlah yang menjadi ajaran yang ditanamkan, menjadi ajaran komunisme yang ditanamkan terhadap orang-orang yang menganut pemahaman komunisme. Selain daripada itu, ajaran komunisme jelas sangat bertentangan sekali dengan Islam. Karena itu orang-orang Partai Komunis Indonesia sangat membenci sekali kepada kaum muslimin. Di dalam tubuh PKI ada organisasi yang bernaung di Partai Komunis Indonesia, yaitu yang disebut dengan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang di situ para seniman berkumpul, para seniman budayawan yang menganut pemahaman komunis, orang-orang komunis berkumpul. Mereka menampakkan sekali kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Mereka mengadakan pertunjukan ketoprak dengan memberikan judul-judul ataupun memberikan judul-judul pertunjukan yang sifatnya menghina agama. Ya. Menghina agama. Kemudian aksi-aksi yang dilontarkan oleh orang AI, misalnya ketika mereka menggerutuk, ya, mengobrak-abrik acara pengkaderan yang dilakukan oleh pelajar Islam Indonesia di daerah Kanigoro, di desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri. Ya. Pada tanggal 14 Januari 1965, ya, para pelajar Indonesia, pelajar Islam Indonesia diikat, dibawa keluar dari masjid. Buku-buku Al-Quran dimasukkan ke dalam karung, setelah di luar masjid ditumpahkan, lalu diinjak-injak. Kiainya dikerasi, dipukuli, kepalanya dijadikan mainan. Ya. Itu orang-orang PKI. Sambil mereka meneriakkan, ya, meneriakkan kata-kata yang tidak patut. Ya. Meneriakkan tentang, ya, ancaman-ancaman terhadap para santri, ya, terhadap, ya, kaum bersorban istilah mereka, ya, habisi santri, habisi orang bersorban dan seterusnya, yang maknanya melakukan aksi-aksi teror dan radikal, ya. Belum lagi kejadian misalnya di Simalungun, di Bandar Betsi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Seorang anggota Koramil, ya, Pelda Sujono, dikeroyok massa Barisan Tani Indonesia, organisasi para petani yang di bawah naungan PKI. BPI menyerang, ya, anggota Koramil sampai kemudian sudah terkapar pun mereka kemudian ambil cangkul, kepalanya dicangkul sampai pecah. Tidak hanya itu, belum puas mereka injak-injak jasadnya. Itu yang dilakukan oleh PKI. Ya. Peristiwa di Dukuh Cemetuk, ya, di Banyuwangi, ya, 60 anggota GP Ansor diracun oleh orang-orang PKI. Mereka diundang pengajian. Orang-orang PKI menyamar. Orang-orang PKI di desa Karangasem, ya, kemudian menyamar, mengundang, menyamar sebagai anggota GP Ansor, mengundang GP Ansor dari desa lain. Para wanitanya, gerwaninya menyamar jadi Fatayat NU dan seterusnya. Kemudian terjadilah, ya, yang kata mereka pengajian, tapi kemudian makanannya diracun. 60 orang, orang-orang Ansor mati. Itu PKI. Dan sekian banyak, ya, upaya-upaya untuk menghilangkan nyawa manusia dengan tanpa hak, ya, tanpa hak. Kenapa demikian? Karena komunisme mengajarkan yang seperti ini. Komunisme mengajarkan pertarungan kelas, adu domba antara orang kaya dengan orang miskin. Orang miskin diprovokasi, buru-buru tani diprovokasi, buru-buru pabrik diprovokasi untuk kemudian melawan apa yang mereka sebut sebagai kaum borjuis, tuan tanah, atau kaum kapitalis, para pemilik modal. Orang-orang miskin mereka peralat, ya, untuk melakukan aksi-aksi massa yang kemudian berbuah kerusuhan, penjarahan, dan bahkan pembunuhan. Itu PKI melalui ajaran yang disebut dengan pertentangan kelas yang diajarkan oleh Karl Marx sebagai orang yang menggagas dari ide-ide komunisme. Demikian juga ajaran komunisme jelas anti agama. Dia tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala karena pemahaman komunisme, ya, berdasarkan kepada apa yang disebut dengan dialektika materialisme. Segala sesuatu harus bisa dimaterikan. Segala sesuatu harus bisa diwujudkan. Sesuatu yang tidak diwujudkan itu bohong. Itu khayalan. Itu sesuatu yang tidak bisa dipercayai. Sehingga mereka tidak percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak mempercayai adanya malaikat, tidak mempercayai kehidupan akhirat, karena bagi mereka hal-hal seperti itu tidak bisa dimaterikan. Racun bagi mereka agama itu. Agama bagi mereka adalah candu. Agama menurut mereka adalah candu. Ini ajaran komunisme. Sehingga ajaran-ajaran kufur yang seperti ini, ajaran-ajaran yang menjadikan keyakinan-keyakinan kafir seperti ini, jelas ajaran yang sangat ditentang oleh Islam. Ya, sangat ditentang oleh Islam. Maka, ya, dengan ajaran yang itu, ya, kita melihat komunisme adalah faham yang berbahaya, yang harus terus diwaspadai karena akan